syarat fikir olehku kehadiranmu telah merubah seluruh hidupku. Bisanya kita bagaikan langit dan bumi, namun akhirnya kita kan serasi. Di sini telah bermula semua kisah kita, dan akan ku genggam segala janji kita dulu. Di sini hanya ku minta kejujuranmu dan cinta. Setia mencipta.